kadang semangat, dengar mulut pedas berdebat, yang hanya lihat salahmu. Oh, gerak kadang pendengar, dapat cibiran sang benar, sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Oh, mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari. Percaya mereka darimu. Menari, bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara, bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celamu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari. Cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar saran beralasan. Kuatkan langkah jiwamu. Waspada yang cemburu, semua kutukan berlaku. Kuatkan langkah hatimu. Menari, bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Bicara, bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Oh, buktikan sekarang. Angkat penamu, tulis. Bila gemar menulis, yeah. Buktikan sekarang. Perkeras suaramu. Bila gemar menyanyi.